Kenapa sampean itu kalau sholat kok pakai takbir, pakai ruku, pakai sujud? Apa ini maknanya? Aslinya tidak harus memikirkan maknanya, walaupun boleh memahami. Boleh memahami. Kenapa kalau maulid kok 3 rakaat, kalau isya kok 4 rakaat, kalau subuh kok 2 rakaat? Kok enggak mesisan subuh 6 rakaat sekaligus olahraga? Boten. Jika sudah masalah ibadah, ta'abbudi dunal iltifat ilal ma'ani. Coba jenengan, Pak. Baru mandi bersih, ya, pakai sabun bersih, baru berwudu. Baru keluar dari wudu, maaf, batal wudunya karena mengeluarkan angin. Harus dibasuh lagi enggak mukanya, Pak? Harus, nopoten. Kenapa kok yang keluar angin di belakang kok yang diusap mukanya lagi? Kalau tak akuli, dipikirkan, gak kotor baru bersih pakai sabun, yang keluar angin di belakang kok ini yang diusap lagi? Ini bukan tak akuli tapi tak abudi. Karena kalau batal wudhu itu bukan hanya membersihkan yang kotor, tapi diawali wudhu lagi mulai awal. Gena wangge. Itu nama itu tak abudi. Wa aslul adat al-iltifat ilal ma'ani. Tapi kalau adat kebiasaan, lihat artinya, lihat maknanya, lihat isinya, benar atau salah. Ibu-ibu, biasa nih ibu-ibu, kalau di PKK ada koperasi, simpan pinjam, biasanya pakai bunga nopo mboten? Pakai bunga nopo mboten? Bunga. Oh, ini biasa pakai bunga. Lihat benar apa salah pakai bunga itu. Salah? Nah, jangan diikuti. Bukan salah koperasinya. Bagus koperasi, simpan pinjam bagus. Tapi harus diperbaiki sistem akadnya, bukan sistem bunga, tapi sistem musyarakah, mudharabah, murabahah. Wah, itu panjang penjelasannya. Gini apa nggih? Bapak-bapak, kalau diundang manten suka bowohan dah. Bowoh. Niatnya apa bowoh itu? Nyumbang apa ngutang? Nyumbang apa ngutangin? Ngutangin. Dibilang nyumbang ditatek, ngene apa nggih, Bu? Dibilang nyumbang dicatat. Dibilang ngutang, enggak ada akad utang piutang. Ini ada kebiasaan. Nek bo kemanten gak bowo, wah gak enak itu. Nah, ini ada, lihat maknanya benar atau tidak. Yang benar apa? Jenengan niat sodako. Niat apa, Bu? Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tetangganya punya hajat mantenan, jenengan sumbang pikiran, tenaga dan biaya. Enggak mengharapkan balasan. La tuqtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekahmu dengan mengharapkan balasan. Dan menyakiti orang yang disedekahi, jangan mengharap balasan. Soal jenengan nanti punya hajat disumbang orang, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang enggak, ketika bowoh dicatat. Ditulis. Kalau dia sudah punya hajat, diundang, enggak ngembalikan, ditagi. Gini bang, de pak unjengan deh, ditagi. Ini ada kebiasaan kalau salah harus diluruskan. Baik para bapak, para ibu yang saya hormati, dengan demikian agar selamat keberagamaan kita, kalau kita tidak punya kemampuan yang cukup untuk memahami Al-Quran dan Hadis, maka seharusnya kita bermazhab kepada ulama-ulama mustahidin yang sudah dipercaya kemampuannya untuk memahami Al-Quran dan Hadis, terutama mazhab yang empat, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Gimana bang? Baiklah para ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka tanya jawab. Kami persilakan. Makmum Mas Bu Ustaz, jika posisi imam waktu kita datang dalam keadaan rukuk, apakah kita langsung rukuk dan rokaat itu termasuk hitungan Ustaz? Ya, makmum masbuk, makmum yang ketinggalan, itu dianggap mendapatkan satu rokaat kalau menemukan rukuknya imam. Rokaat rukuk. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar rukuk, jenengan datang takbir, si nemui ruku imam, masih dianggap satu rakaat. Tapi kalau sampai datang Allahu Akbar, imam sudah berdiri ruku i'tidal, maka dianggap tidak mendapatkan satu rakaat. Nanti harus nambah satu rakaat lah lagi. Cuma teruskan ikut, Pak, dapat pahala. Ocok nunggu sampai di masjid imam sudah rukuk wis ngenteni sik, nanti berdirinya lagi. Jenengan sampai ke masjid, imam sholat apa saja ikut. Allahu Akbar. Imam kok sujud, ikut sujud. Ya, terus sampai selesai, nanti kalau kurang satu rakaat tambah lagi. Ada masjid dimasuki oleh tentara karena untuk membubarkan demonstran. Masjid diinjak-injak, Quran berserakan. Tentu kita tidak rela masjid dihinakan. Gimana bang?